إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوة الإيمان جمع جمعة موغا موغا برحمة الله سبحانه وتعالى. Sebabnya kita ketahui bersama bahwa sekarang kita berada di penghujung daripada bulan Ramadan, tepatnya pada pekan terakhir, Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Beberapa saat lagi kita akan ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Kemudian pernah kita merenungi bahwasanya apa yang kita ambil pelajaran dari terlewatnya bulan Ramadan dalam hari-hari kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim memberikan kasih kita satu renungan bahwasanya akhir dari bulan Ramadan ada yang namanya kegembiraan. Bahkan kegembiraan tersebut berlangsung bahkan akhir dari kehidupan dunia, yakni di hari kiamat. Dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka, yang kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, namun lafaz ini dari luar sahihain. Datang juga dari lafaz Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu." Datang dari riwayat yang lain pula, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma, yafrahu yafrahu idza aftara bi fitri wa yafrahu inda liqa'i rabbih bi siyamihi." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan, dia bisa bergembira dengannya. Kegembiraan yang pertama ketika bertemu dengan kegembiraan yang pertama ketika dia berpuasa bergembira dengan berbukanya, dan bergembira ketika dia bertemu dengan Rabb-nya dengan puasanya. Bagian akhir dari hadis ini menyebutkan bahwasanya di hari kiamat dia bergembira dengan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi dia di alam akhiratnya. Masyarul ikhwa al-hibban, ikhwatal iman, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Al-Quranul Karim menerangkan tentang kegembiraan, terdapat dua jenis. Pertama, kegembiraan yang tercela dan hukumnya haram. Yang kedua, kegembiraan yang hukumnya boleh bahkan disyariatkan dan berbuahkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis kegembiraan yang terlarang di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah Innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya berkata kepadanya, berkata kepada Qarun, seseorang yang berbangga diri dengan harta kekayaan yang begitu melimpah, la tafarrah, janganlah berbangga diri. Janganlah senang. Janganlah bergembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang bergembira dengan makna kata berbangga diri. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar supaya kalian tidak bersedih hati dengan apa yang luput dari kalian serta kalian tidak bergembira dengan apa yang diberikan kepada kalian. Namun ini berporos pada perkara dunia. Perkara dunia tidak punya, jangan sedih. Punya juga jangan senang, dengan kata lain berbangga diri. Bahkan ada juga kegembiraan yang justru bernilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah." Orang-orang munafik yang tidak ikut dalam berperang, perang Tabuk, fariha, mereka bergembira ketika mereka tidak hadir dalam perang tersebut. Khilaf Rasulullah, mereka justru bergembira ketika mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini kegembiraan yang tercela, kegembiraan yang terlarang. Justru kegembiraan tersebut membuahkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan jenis yang kedua disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, namun kegembiraan tersebut adalah boleh, bahkan disyariatkan dan justru membuahkan pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yawma idin yafrahul mu'minuna bi nasrillah." Hari tersebut orang-orang mukmin bergembira dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah membuahkan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Dari awal ayat kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniai. Jadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, berupa agama Islam, berupa ketaatan kepada Allah. Hal tersebut patut untuk digembirakan, patut untuk kita senang, dan ini semuanya bagian daripada kegembiraan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kegembiraan yang dibolehkan dan disyariatkan, justru membuahkan pahala. Termasuk hadis yang kita jadikan sebagai pembuka dalam khutbah kita ini, kegembiraan yang dibolehkan bahkan disyariatkan, kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Gembira ketika berbuka, gembira ketika bertemu dengan Rabb-nya. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan tambahan dari para ulama yang kita simpulkan pada khutbah kita di kali ini, bahwa kegembiraan orang yang berbuka nampak jelas sekali ketika dia berbuka di sore hari. Yang tadinya diharamkan bagi dia untuk menyentuh makanan, minuman serta pembatal puasa yang lainnya di siang hari. Namun ketika tiba di sore hari dalam keadaan dia sangat lapar, butuh dengan makanan, kemudian dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duhai gambaran kegembiraan yang tiada tara. Menyentuh makanan setelah 12 jam kurang lebih terlarang. Menyentuh minuman sebagai penghilang dahaga selama kurang lebih 12 jam. Mungkin bersentuhan dengan istrinya selama siang hari penuh terlarang. Untuk hal tersebut, gambaran satu, kegembiraan seperti orang yang mungkin baru keluar dari penjara, yang terlarang untuk melakukan hal, yang mungkin dia senang di dalam penjara, ketika bebas dan dia dikeluarkan dari penjara, begitu gembiranya orang tersebut. Menyentuh makanan, menyentuh minuman, menyentuh hal yang mungkin dilarang selama 12 jam berpuasa di siang hari. Tambahkan lagi bahwasanya memang dia sangat butuh dengan makanan tersebut, sangat butuh dengan minuman tersebut. Dalam keadaan sangat lapar, dalam keadaan sangat haus dan dahaga, diizinkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyentuh makanan dan minuman, sungguh gambaran kegembiraan yang luar biasa misalnya. Ada makna lain yang diterangkan oleh para ulama tentang kegembiraan bagi orang yang berpuasa lalu dia berbuka, berbuka secara totalitas setelah selesai dari 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan secara utuh. Kegembiraan yang disilahkan dengan Al-Fitr, Yawma Idul Fitr. Kegembiraan pada hari Idul Fitri. Kegembiraan di hari tersebut nampak jelas sekali dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aklu yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari Id adalah hari diperbolehkan untuk makan, diperbolehkan untuk minum, diperbolehkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembolehan untuk makan sepuasnya, minum sepuasnya, namun jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bulan penuh mungkin tidak boleh untuk makan di siang hari, namun pada hari fitri silakan makan sepuasnya, minum sepuasnya, dan itu bentuk kegembiraan yang luar biasa, pengizinan dari Allah kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Bentuk kegembiraan yang lain nampak di hari fitri adalah hari Allah Subhanahu wa taala membolehkan, mensyariatkan untuk seseorang berhias, berhias menggunakan pakaian yang paling baik yang dia miliki. Datang dalam sahih dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, asli hadis dari Ibnu Umar, namun kisah tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah lewat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu pasar, kemudian dia melihat ada pakaian yang luar biasa bagusnya, berbahan baku sutra. Dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar ibn Khattab, "Ya Rasulullah, law ishtaraita hadha litalbisaha fil 'id wal wufud." Wahai Rasulullah, seandainya saja engkau membeli pakaian ini, pakaian yang menurut Umar luar biasa di pandangan mata dia, lalu engkau kenakan pada hari itu serta hari ketika engkau menjemput tamu, menjamu tamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan tentang pakaian yang bagus tersebut dikenakan pada hari Id atau ketika menjemput tamu. Namun beliau mengkritik bahwasanya hanya saja dia berbahan baku, berbahan dasar sutra, dan itu terlarang untuk umat. Nah, ini dari kalangan laki-lakinya. Hanya saja beliau mendiami tentang Umar bin Khattab memberikan arahan untuk dibelikan baju tersebut khususnya dikenakan pada hari Id, menunjukkan bahwasanya hari Id adalah hari yang boleh untuk mengenakan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Dibolehkan untuk berhias, dibolehkan untuk berhias, dibolehkan untuk berdandan, dibolehkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik yang dia miliki, dan ini termasuk gambaran tentang kegembiraan pada hari fitri. Gambaran lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembolehan untuk bergembira pada hari fitri datang dari hadis Aisyah, datang juga dari hadis yang lainnya dalam sahih dan yang lainnya. Bahwasanya Aisyah pernah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan pertandingan, perlombaan, semacam atraksi di masjid berupa kaum Habasyah yang mereka atraksi menggunakan tongkat nam di dalam masjid, dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam permainan tersebut, diizinkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat menyaksikannya, termasuk Aisyah menonton dari balik nam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya kegembiraan bagi orang yang berpuasa bisa dia gapai di kehidupan dunia, hari ketika dia berbuka di sore hari ketika berbuka puasa, serta hari ketika tiba waktunya untuk Idul Fitri, hari berbuka setelah sebulan lamanya dia menahan lapar dan dahaga serta pembatal puasa di siang hari. Subhanallah, gembira itu yang dinanti-nanti oleh setiap orang yang berpuasa, kegembiraan. Ma'asyara muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan kedua dari hadis yang kita jadikan sebagai pembuka di depan, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Kegembiraan ini Allah Subhanahu wa taala sisihkan, akhirkan, tangguhkan sampai ketika dia bertemu dengan Rabb-nya tabaraka wa taala. Dalam Al-Quranul Karim menerangkan bahwasanya masing-masing orang, masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya baik dan buruknya. Semua amalan, semua ucapan akan dia dapati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan memberikan ganjaran kepada dia. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Hari di mana umat manusia akan lihat, akan mendapati apa yang dia pernah lakukan di kehidupan dunia dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa yang kalian kedepankan bagi diri kalian sendiri berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. Kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, nampak ataupun tersembunyi, amalan baik itu baik dan buruknya akan kita lihat dan kita diberikan balasan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد معاشر الإخوة الأحبة إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Begitu banyak amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi umat manusia. Serta amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk memberikan ganjaran dan balasan di sisi Dia, di sisi hari kiamat. Namun amalan puasa sedikit berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Karena ada ganjaran balasan yang diberikan kepada orang yang berpuasa yang belum tentu diberikan kepada amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu datang dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan puasa khusus untuk diri Dia. Kata Allah tabaraka wa taala, "Kullu amali bani Adam lahu illa shaum." فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِئُ بِهِ. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa seluruh amalan anak cucu Adam adalah bagi Dia, pahalanya, kebaikannya, ganjarannya kepada Dia dikembalikan, kecuali puasa, karena sungguh amalan puasa tersebut untukku, demi kepentinganku. Karena Bani Adam apa yang dapati? Menahan lapar, menahan dahaga. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala mempuasa, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Wa ana ujzihu bihi, dan aku memberikan balasan dan ganjaran khusus bagi amalan puasa tersebut. Di balik puasa terdapat rahasia keikhlasan yang luar biasa, karena hanya Allah yang tahu ketika orang tersebut dia berpuasa atau tidak. Mungkin di halayak ramai dia tidak makan, namun belum tentu dia makan atau tidak di rumahnya, hanya Allah yang tahu. Lebih dekat kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hanya Allah yang mengetahui tentang seseorang itu berpuasa atau tidak. Terlebih lagi bahwasanya pahala-pahala puasa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada orang yang berpuasa, khususnya di sisi dari hari kiamat, yang belum tentu didapati dengan amalan-amalan yang lainnya. Di antaranya adalah orang yang berpuasa, ketika mungkin selama di kehidupan dunia mungkin dia mengganggu orang lain dari sisi aroma mulutnya menyengat, tak sedap, mengganggu orang lain. Namun hal tersebut justru berbalik terbanding di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang merupakan pujian. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadi lakhulufu famis saimi athyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi zat jiwa, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat di sisi Allah lebih baik daripada bau wangi kasturi, parfum yang terbaik. Tidak ada lebih bau daripada itu. Namun bau aroma tak sedap yang keluar dari mulut orang yang berpuasa berbanding terbalik di hadapan Allah, berubah menjadi wangi-wangian yang paling terbaik yang pernah didapati. Dan ini tidak didapati dari amalan-amalan yang lainnya. Demikian juga keutamaan yang Allah sisihkan kepada orang-orang yang berpuasa yang belum tentu diberikan kepada orang-orang yang lainnya dari amalan kebaikan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Sa'd bin Sa'd As-Sa'id radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna fil jannati lababan yadkhuluha as-sa'imun wa la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Fa yuqalu aina as-sa'imun fa idza dakhala ahiruhum أغلق الباب فلم يدخل أحد معهم منه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalam surga atau pada surga terdapat satu pintu namanya pintu Rayyan, yang akan masuk dari pintu tersebut hanya orang-orang yang berpuasa saja, dan tidak akan masuk pada pintu tersebut selain orang yang berpuasa. Setelah dibuka, dikatakan bahwasanya di mana orang-orang yang berpuasa dipanggil dari arah pintu tersebut. Setelah orang yang paling terakhir masuk melalui pintu tersebut, ditutuplah pintu itu, dan tak seorang pun selain orang yang berpuasa bisa masuk dari pintu tersebut. Subhanallah. Hanya orang yang berpuasa saja. Ini sebagai bentuk keutamaan dari Allah kepada amalan satu ini, berpuasa lillahi ta'ala. Datang juga hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnatun." Puasa adalah perisai. Namun diterangkan oleh hadis Utsman bin Mad'un dari Utsman bin Abil As dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dia berkata bahwasanya sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "As-shaumu junnatun minan nar, ka junnatu qitalin fi ahadikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman bin Abil As, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai ketika berperang salah seorang di antara kalian." Ya, memiliki perisai yang mencegah, entah itu senjata yang datang dari arah musuh. Seperti itulah fungsi dan guna daripada puasa sebagai perisai dari api neraka. Keutamaan yang lain juga adalah bahwasanya berpuasa merupakan pemberi syafaat bagi orang yang berpuasa di hari kiamat. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayat Imam Ahmad, "As-shaum wal Qur'an tashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah." Fa yaqulu as-shaum, "Allahumma mana'tuhu min at-ta'ami wasyarabi wasyahwati min ajlik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa dan juga Al-Quran memberikan syafaat bagi pengamal keduanya pada hari kiamat. Puasa berkata di hadapan Allah pada hari kiamat, "Ya Allah, aku mencegahnya, mencegah orang ini dari makan, dari minum, dari syahwat demi untuk Engkau. Fasyafi'hu fi." Oleh karena itu berikanlah syafaat berkaitan dengan puasa ini kepada orang yang melakukan amalan puasa tersebut. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya kegembiraan yang luar biasa akan didapati orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat ketika bertemu dengan Rabb-nya. Kegembiraan ketika mendapatkan syafaat, kegembiraan ketika tidak akan masuk ke dalam neraka, kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya dari sisi bahwasanya dia akan masuk dari pintu yang terbaik, pintu Rayyan, serta dia juga diberikan ganjaran pahala bahwasanya bau mulutnya di hari kiamat di sisi Allah semerbak bau wangi parfum kasturi. Walhamdulillahi rabbil alamin.